Kembali saya dan Rita Sugiarto akan, boleh kan duet lagi? Boleh ya. Iya, kali ini sebuah lagu yang cukup melankolis. Judulnya Cuma Kamu. Apa kurang?